Mitra bisnis, mulai Oktober mendatang, Bank Indonesia akan memberlakukan peraturan yang mewajibkan eksportir menaruh dana hasil ekspor dan hutang luar negerinya di perbankan dalam negeri. Tujuannya untuk menghimpun devisa negara yang masih banyak terparkir di luar negeri. Eksportir yang memiliki hutang di bank luar negeri, pembayaran hutangnya juga harus lewat Indonesia. Hasil ekspor masuk dulu, baru dikirim ke kreditur luar negeri. Ada sanksi bagi eksportir yang tidak mematuhi, berupa denda, juga pencabutan nomor induk kepabeanan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Saya melihat sesuai dengan aturan BI, pasti tujuan adalah bagaimana supaya tidak ada semacam fluktuasi permainan gitu loh. Jadi saya melihat di sini dengan ketentuan BI ini mungkin mudah-mudahan pertama adalah untuk menjaga dana yang ada, yang terparkir di luar. Kedua, nggak dipakai untuk sebagai misalnya, ya mungkin ada beberapa pemakaian dikatakan yang untuk short term ya. Nah itu sebagai long termnya sebaiknya disimpan sebagai tidak, orang bilang nggak dipakai untuk sebagai gambling gitu loh. Lalu mengapa ada eksportir yang menaruh uangnya di luar negeri, Pak? Sebenarnya kalau memang mereka itu mengetahui servis, saya rasa hampir sama relatif. Malah kita punya servis terbaik. Hanya mungkin mereka itu punya kemudahan. Untuk artinya itu kalau bisa di luar, itu buat mereka untuk buat semacam short term program buat mereka itu lebih cepat. Nah ini yang mestinya harus dijaga. Jangan ada semacam orang permainan uang lah di luar itu. Itu karena itu bisa digunakan sebagai, katakan sebagai jual beli apa produk lain lagi dalam bentuk short term itu. Apa dampak dari diberlakukannya aturan ini, Pak? Ya, saya rasa itu untuk sementara waktu cukup bagus karena itu menjaga kestabilan jangka panjangnya gitu loh. Kalau untuk jangka pendeknya kan takut fluktuasinya tinggi gitu. Kalau devisa yang usia masuk diparkir di luar itu kan menjadi satu pertanyaan gitu loh. Kenapa harus diparkir di luar? Jadi kalau saya melihat ke depannya memang untuk long termnya lebih bagus bagi BI sendiri dan bagi kestabilan rupiah dolar dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk short term memang orang yang punya devisa di luar itu mau digunakan nanti setiap saat mungkin diinvestasikan ke apapun, saya nggak tahu, tapi menjadi satu pertanyaan, kenapa harus di luar? Demikian Charles Sairang, saya Kiki Wijaya.